baik. Ternyata lo teman picik. Emang dasar lo cewek munafik. Gak pernah asik, lo selalu sirik. Performance by DJ Opus DJ. Thank you. DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix.